Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nah, malam hari ini kita belajar syarah masail al-jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dua masalah, masalah 20 dan 21. Nah, kita lanjutkan membaca masalah berikutnya, yaitu masalah yang keberapa? 22. Ittikhaduhum ad-dina lahwan walaiban. Mereka menjadikan agama itu sebagai bahan senda gurau dan bahan permainan. Menjadikan agama sebagai bahan senda gurau dan bahan permainan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyatu wal 20, masalah yang ke-22. Annahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Mereka menjadikan agama mereka sebagai bahan senda gurau dan permainan. Kata Syekh Shalih Fauzan, asy-syarh, penjelasan, al-lahwu huwa kullu batil. Lahwun adalah setiap kebatilan, yulhi anil haq, setiap kebatilan yang memalingkan dari kebenaran. Wallaibu, sementara al-laib definisinya huwa biddul jiddi, lawan dari kata kesungguhan. Apa lawannya sungguh-sungguh? Main-main, ya kan? Wahyu amala faidah tafih, yaitu sesuatu yang tidak ada faidahnya. Itu al-laib, ya, tidak ada faidah. Jadi kalau antum melakukan sesuatu permainan yang tidak ada faidahnya, itu laib. Tapi kalau antum melakukan sesuatu yang ada faidahnya, main bola, bulu tangkis, itu kan ada faidahnya. Apa faidahnya? Menyegarkan tubuh, olahraga, ya, jadi itu olahraga sebenarnya, ada faedahnya, bukan sekedar permainan. Adapun kalau dikatakan laib, nggak ada faedahnya sama sekali. Fatakhadu al-lahwi wal-laibi, maka kata Syekh, menjadikan senda gurau dan permainan dinan sebagai suatu agama, yutaqarrabu bihi ilallah, yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah, huwa min dinil jahiliyah, merupakan agama jahiliyah. Nah, bagaimana gambarannya, contohnya, Syekh menyebutkan salahnya, wa hadza mawjudun inda sufiyah, dan hal ini ada di kalangan as-sufiyah, ahli tasawuf, orang-orang yang belajar tarekat tasawuf. Faitakhiduna torba duhuf, mereka menjadikan memukul rebana. Faitakhiduna lagwani, dan nyanyian-nyanyian ibadah tentang lillahi azza wa jal sebagai bentuk ibadah pada Allah. Yataqarrabuna ilallahi, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian. Yataqarrabuna ilallahi bidharfi duhuf, bidharbi ad-dufuf, dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan memukul rebana. Ya, jadi mereka biasa melakukan itu. Kalau di zaman sekarang bukan hanya rebana lagi, dengan alat musik, dengan gitar, dengan seruling, macam-macam. Ya, sambil joget-joget, ya, diiramakan dengan melodi, dengan nada-nada dangdut. Dangdut. Musibah. Dan mereka menganggap itu suatu hal yang lumrah, dan itu taqarrub kepada Allah. Bersalawatan dengan berjoget, dengan berdangdut. La ilaha illallah. Naik, Kak. Nah, Ketika kita beribadah dituntut dari kita bagaimana supaya kita ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Khusyuk, menghadirkan hati. Jangan sampai lalai ketika beribadah. Mereka justru ketika beribadah takarruf kepada Allah dengan sesuatu yang melalaikan, dengan nyanyian-nyanyian, dengan musik-musik. Kemudian kata Syekh, wal aghani wa alatuha, dan nyanyian-nyanyian serta alat-alat nyanyian, alat-alat musik merupakan lahun walaibun, hal yang melalaikan, hal yang berisi permainan yang tidak ada faedahnya, melalaikan dan tidak ada faedahnya. Wahia muharramah fi haddi dzatiha, dan nyanyian serta alat-alat musik itu haram pada sisi zatnya. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla, apalagi jika dijadikan sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bermain musik, menyanyi diiringi dengan melodi-melodi musik, nada-nada musik itu sudah haram, apalagi dijadikan sebagai wasilah beribadah kepada Allah. Nah, ini dalam hal ibadah. Dalam hal dakwah juga demikian, berdakwah dengan musik. Ada istilahnya, ya sudah lama ini, dakwah dalam nada. Ya, orang-orang dulu tahu ini, dakwah dalam nada. Yakni ketika bermain musik, menyanyi, maksudnya berdakwah. Wa yashbihum al-ana, dan sama dengan mereka, fenomena di zaman kita sekarang, alladzina yattakhidhuna al-anashid, orang-orang yang menjadikan nasyid-nasyid yang mereka namakan Islamiyah. Ya. Nasyid-nasyid Islamiyah. Rangkaian-rangkaian kata, kemudian isinya menurut mereka dalam tanda petik Islamiyah. Dan sebagiannya diiringi dengan musik-musik, melodi-melodi, nada-nada tertentu. Wa yaj'alunaha min wasa'ilid da'wa ila Allah, dan mereka menjadikannya sebagai wasilah dakwah kepada Allah. Kama yaqulun, sebagaimana kata mereka. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kata Syekh, wa da'watu ila Allah azza wa jal min ad-din, dakwah itu termasuk bagian dari agama. Ya, tidak boleh di dalamnya ada musik-musik. La yadkhulu fiha syai'un min al-aghani. Enggak boleh di dalamnya ada nyanyian-nyanyian, wa min al-anghab, melodi-melodi, wa tanghimat, dan nada-nada, allati tulhin nufus, yang bisa melalaikan jiwa-jiwa. Enggak boleh. Wa tushghiluna an dzikrillah, dan melalaikan orang-orang dari berzikir kepada Allah, wa an qira'atul Qur'an, dan melalaikan dari membaca Al-Qur'an. Ya, sekian banyak judul nasyid yang dihafal di luar kepala. Disuruh membaca beberapa surat dari Al-Quran, dari surat-surat pendek, kesulitan dia. Kewalahan, gak mampu. Padahal dia bisa menghafal nasyid-nasyid yang kata mereka Islami. Nah, lalu apa sebenarnya hakikat nasyid-nasyid ini? Syekh mengatakan, wahia min syi'aratil manahijil hizbiyah. Nasyid itu termasuk diantara syiar-syiar manhaj-manhaj hizbi. Ya, yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada sekelompok orang lantunkan nasyid-nasyid, menyanyikan nasyid-nasyid, kemudian mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka bisa dipastikan itu adalah pengakuan yang dusta. Nasyid itu ciri khasnya, syiarnya hizbiyun. Mana ada ahlu sunnah melantunkan nasyid. Walaysat min wasaili dakwah. Dan nasyid bukan termasuk wasilah dakwah. Mengapa? Karena kata Syekh, li'anna manahijad da'wah tauqifiyah. Cara-cara berdakwah itu tauqifiyah, diatur dalam syariat. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini manhaj dakwah, metode dakwah. Syekh menyebutkan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u an-nasa bil kitab was sunnah. Nabi mengajak manusia berdakwah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dengan syair-syair. Ya, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dengan nasyid. Wal wa'z wal irsyad, dengan nasihat, wejangan dan bimbingan. Wal mujadala billati hiya ahsan, dan apabila dibutuhkan maka dengan perdebatan, berdebat dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Walam yattakhidil anashida, dan Nabi tidak menjadikan al-anashida al-jama'iyah wasilatan lidakwah. Tidak menjadikan nasyid-nasyid berjamaah. Ya, biasanya kan mereka punya kelompok. Ya, kelompok nasyid. Jadi mereka menyanyikannya secara bersama-sama. Nabi tidak menjadikan itu sebagai wasilah dakwah. Nah, lalu bagaimana dengan syair-syair Arab yang pernah dibaca ya oleh sebagian sahabat? Syekh di sini menyebutkannya sebagai penutup pembahasan. Wa insyadu syi'ri al-jayyidah, syi'ri al-jayyidi al-nazih, dan membaca dengan lantang syair yang baik. Yaraddi alal musyrikin, untuk membantah orang-orang musyrik. Wa difa'i anil islam, dan membela islam. Ka syi'ri Hassan radhiyallahu anhu, seperti syair sahabat Hassan radhiyallahu anhu. Di situ ditampilkan ya syairnya. Au litanshiti alal amal, atau dengan tujuan agar semangat bekerja membaca syair-syair. Wasairi fis safar, dan agar lebih semangat dalam perjalanan ketika safar. Biasanya kan orang lelah, dengan membaca syair-syair itu jadi semangat. Laisa dzalika syabihan bil anashid al jama'iyah al musta'malah al an. Itu tidak seperti nasyid-nasyid yang dilakukan secara bersama-sama berjamaah yang digunakan al-an di zaman kita sekarang. Fala tuqasu alaihi, tidak boleh dikiaskan, tidak boleh dianalogikan kepadanya, tidak boleh. Ya, karena lima bainahuma min al-farqil wadih, karena antara keduanya ada perbedaan yang jelas. Nah, satunya syair-syair Arab ya, yang berisi tentang semangat-semangat perjuangan ketika berjihad ya, bekerja, atau kadang-kadang ketika safar ya, berbeda dengan apa yang dilantunkan oleh kelompok-kelompok nasyid yang ada di zaman kita. Wallahu a'lam. Itu masalah yang ke-22 ya. Pendek ya. Ittikhadhuhum annahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Dihafalkan ya. Kita berpindah ke masalah berikutnya. Al-ihtiraru bid-dunya, terperdaya oleh kehidupan dunia. Ini karakter jahiliyah berikutnya. Kalau tadi mereka main-main dalam ibadah mereka, ya sudah kita sebutkan contohnya, seperti tasawuf, ya, orang-orang sufiyah yang joget-joget dan bernyanyi ketika beribadah. Juga dimasukkan apa? Nasyid yang melalaikan. Sekarang al-ibtiraru bid-dunya. Sebelum kita lanjut, Karena ingin menyampaikan bahwa jangan sampai dikira nazom, bait-bait ilmiah, ya, seperti matan-matan dalam berbagai bidang, ya, matan, misalkan matan Tuhfatul Athfal, matan Baikunia, dibaca kemudian dikira itu nasyid, itu bukan nasyid, itu matan-matan ilmiah, mutun ilmiah. Kan biasa kita putar, ya kan, dikiranya itu nasyid, itu bukan nasyid, itu matan-matan ilmiah, isinya pembahasan tentang cabang ilmu tertentu, matan tajwid, apa, Tuhfatul Al-Athfal, Muqaddimah Al-Jazariyah, itu ada dalam kurikulum antum. Dan sautiahnya, audionya tersebar. Bisa kita dengarkan sambil dihafal. Ada matan dalam bidang apa? Hadis. Manzuma Baikunia. Itu bukan nasyid. Jangan sampai disalahpaham, ya. Baik, kita lanjut. Masalah yang ke-23, innal hayata dunya gharrathum. Sesungguhnya kehidupan dunia memperdayakan mereka. Ya. Menipu mereka. Mereka terperdaya dengan kehidupan dunia. Fawannu, maka mereka menyangka anna atau Allah, bahwa pemberian Allah minha dari dunia itu yadullu ala ridahu, menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, mi'yar, ukuran, neraca, patokan orang-orang jahiliyah. Dunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu bentuk keridhaan Allah kepada hambanya. Semakin kaya dia, berarti semakin Allah muliakan dia. Ini sisi pandang orang-orang jahiliyah. Nah, seperti ucapan mereka, yakni al-mutrahuna lil fuqara alladziina amanu, orang-orang yang kaya mereka, mereka berkata kepada orang-orang fakir yang beriman, nahnu aktsaru amwalan, kami lebih banyak hartanya daripada kalian. Wa auladan, kami lebih banyak anak-anaknya daripada kalian. Wa nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak disiksa. Surat Saba ayat 35. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Qala syarhu, penjelasan ahlu jahiliyah ya'tabiruna ita'ahum al-aulada wal-amwala min karamihim ala Allah Azza wa Jal. Orang-orang jahiliyah menganggap ita'ahum al-aulad, pemberian kepada mereka berupa anak-anak dan harta-harta, merupakan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi segala sesuatunya diukur dengan dunia, materialis, ya, istilahnya materialis. Wa innallaha la yu'adzibuhum, dan mereka menganggap bahwa Allah tidak akan mengazab mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahnu aktsaru amwala, kami lebih banyak hartanya. Wa aulada, dan lebih banyak anak-anaknya. Ini dinasab, kenapa ini? Tamyiz, ya. Tamyiz muhawwal dari apa? Dari fa'il. Jadi takdirul kalam, nahnu amwaluna akthar wa auladuna akthar. Ya. Wa ma nahnu mu'adzabin, dan kami tidak akan disiksa. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang menjadikan dunia itu sebagai tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbku yafsutu rizqa, meluaskan rezeki, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru, dan Allah menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Walakinna tsarunasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini keadaan kebanyakan manusia. Nah, tidak mengetahui. Tayyib, jadi sadarlah wahai manusia yang selalu mengejar dunia. Nah, rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya kepada hamba-hambanya. Allah meluaskan untuk siapa yang Allah kehendaki, dan menyempitkan untuk siapa yang Allah kehendaki. Wa ma amwalukum wa la auladukum, dan bukanlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian, billati tuqarribukum, yang mendekatkan kalian, indana zulfa, di sisi kami sedekat-dekat. Bukan harta kalian, bukan anak-anak kalian, tapi apa? Ketakwaan kalian. Jika kalian bertakwa dan menggunakan harta itu fi subulil khair, di jalan-jalan kebaikan, maka itu berguna untuk kalian. Ya, jika kalian bertakwa mendidik anak-anak kalian dengan didikan yang baik, dengan tarbiyah yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, itu ya mendekatkan kalian kepada Allah. Adapun semata harta dan anak-anak, jika tidak dimanage, diatur dengan baik, dengan aturan, sesuai dengan aturan Islam, maka bisa bermudarat. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, qul inna rabbi yamsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah, sungguhnya Rabbku meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuh, maka dialah Allah yang menggantikannya. Ya, anjuran untuk tidak menahan-nahan harta. Ya, anjuran untuk berinfak. Dialah yang menggantikannya, wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah sebaik-baik memberi rezeki. Kata Syekh menjelaskan ayat ini, falaysat kasratul amwal wal aulad wath-tharwah dalilan ala mahabbatillah lil abdi. Catat ya. Ya. Bukanlah banyaknya harta dan anak-anak dan kemewahan merupakan dalil kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ya, itu bukan dalil. Nah, difahami? Jangan seperti mi'yarnya orang-orang jahiliyah, ukurannya orang-orang jahiliyah, yang mengukur segala sesuatu dengan dunia, materialis. Tayyib. Bal innahu qad yu'til kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan dunia kepada orang yang kafir, min ajali an yastadrijahu, agar Allah mengulurnya. Istidraj sudah kita sebutkan maknanya kemarin ya, pada pertemuan yang lalu sebelumnya. Itu adalah bentuk Allah mengulur, membiarkan dia terus berada di atas kekufurannya. Fil hadis, dan dalam hadis Nabi alaihi wasallam menyatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Jadi enggak usah risau dengan kehidupan dunia, enggak usah. Yang harus kita risaukan adalah agama ini. Wa ammaddi, dan adapun agama, fala yuti illa man yuhibbu. Allah tidak memberikannya kecuali kepada orang yang Allah cintai. Coba. Berarti kerisauan kita mestinya agama kita yang kita risaukan. Jangan sampai kita tidak termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kualitas agama kita tidak baik, justru merisaukan kualitas dunianya. Risaukan kualitas agamanya. Karena kekhawatiran kita jangan sampai tidak termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa fil haditsil akhar, law kana fid dunya ta'dil 'indallahi janaha ba'udah, seandainya dunia itu ta'dil 'indallah, setara di sisi Allah dengan janaha ba'udah, sayap seekor nyamuk. Seandainya ya, dunia itu memiliki bobot setara dengan sayap seekor nyamuk. Berapa sih beratnya sayap seekor nyamuk? Enggak ada nilainya. Seandainya punya nilai setara dengan sayap seekor nyamuk, masa kau minha kafiran syarbatana, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ya kan? Seandainya punya nilai bobo di sisi Allah. Dunia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim, apalagi dia sunni, salafi, jangan berkarakter dengan karakter orang-orang jahiliyah, yaitu terperdaya, tertipu, silau dengan kehidupan dunia. Jangan sama sekali. Apalagi antum talibul ilm. Jangan sedikit-sedikit materialis. Ya, matre, orangnya matre. Nanti dia mau dekat sama temannya, kalau temannya punya uang, kalau kirimannya lagi banyak, kalau sudah habis istilahnya orang akhir bulan, sudah gak mau berteman dengan kawannya. Ini kan matre kalau seperti ini. Ini karakter orang-orang jahiliyah. Ya, jauhi karakter seperti itu. Bertemanlah dengan kawannya dalam suka maupun duka. Ya kan? Ini ada sebagian anak-anak yang berkarakter seperti ini. Mulai dari sekarang antum harus mengubah karakter seperti itu. Kalau tidak akan terbawa sampai dewasa. Dan orang tua wajib memperhatikan akhlak anak-anaknya. Ya, jangan ajari anak itu berkarakter matre. Kalau enggak dikasih uang, enggak mau. Disuruh. Kalau enggak dikasih uang, enggak mau ibadah, enggak mau ke sekolah. Semuanya dengan uang. Apa ini? Ya. Jadi perhatikan tarbiyah anak-anak. Antum akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah tentang tarbiyah anak-anak. Dan anak-anak antum akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah tentang birrul walidainya kepada antum. Nah, jadi kullukum mas'ul. Kita semua akan ditanya. Baik, kita kembali ke pembahasan kita, barakallahu fikum. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi 'ala Allah. Dan ini Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Wakadzalika sahabatuhu, demikian pula sahabat-sahabatnya. Bagaimana keadaan mereka tentang dunia ini? Yusibuhum juu', mereka ditimpa kelaparan. Coba perhatikan kehidupan dunia mereka. Yusibuhumul faqr, mereka ditimpa kefakiran, wal faqa, dan kemiskinan. Wahum, padahal mereka akramul khalq, manusia yang paling mulia ala Allah di sisi Allah, ba'da nabiyyin, setelah para nabi. Jadi barakallahu fikum, tidak usah risau dengan kehidupan dunia. Ya. Baik, risaukan agama kita. Wal kufaru, sementara orang-orang kafir, yasrahun, mereka dalam keadaan berkelapangan, mayamrahun, hidup dalam kemewahan, finni'am, di dalam nikmat. Nah, itu keadaan orang-orang kafir. Di zaman kita pun demikian. Ya, mereka maju dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia mereka maju. Tapi apakah itu menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah? Al-jawabula min babil istidrajilah. Kemewahan, kemegahan yang mereka miliki itu adalah sebagai bentuk istidraj, penguluran untuk mereka, semakin menambah kekufuran mereka. Qala fala yastadallu bi zahrati dunya. Kemudian Syekh menutup masalah ini dengan mengatakan tidak boleh dijadikan sebagai dalil zahratu dunia, keindahan dunia, ala karamati ahliha, atas kemuliaan pemiliknya. Indah Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat orang kaya, jangan langsung mengatakan, wah orang ini mulia di sisi Allah. Tidak. Ya, tergantung ketakwaannya. Kalau dia bertakwa, bisa memanage, mengatur ya hartanya dengan baik sesuai dengan aturan syariat, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta semata tidak bisa menjadikan orang itu mulia di sisi Allah sampai didasari oleh ketakwaan. Wa inna ma isadallu bi karamatil abdi 'ala Allah idza kana 'ala amalin salihin. Dan hanyalah sungguhnya jadikan sebagai dalil tentang kemuliaan seorang hamba di sisi Allah apabila dia beramal soleh. Jadi kalau kita melihat saudara kita masya Allah tekun, rajin, beribadah, beramal soleh, jadikan itu sebagai tolak ukur. Insya Allah ini bentuk kemuliaan dia di sisi Allah. Nah, artinya hendaknya kita menjadikannya sebagai kudwah, panutan, bukan orang yang menghabiskan waktunya untuk menimbun dunia dan dunia yang melalaikan dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana ghaniyan aw faqiran. Ya, yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang adalah amal solehnya. Apakah dia sama saja, apakah dia kaya atau miskin? Ya. Fa hada huwal karim wa Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ayiru an-nas, dan standar ukuran manusia, anna ahla dunya, bahwa ahli dunia, wa ahlal ghina, dan orang-orang kaya, wa tharwa, dan hidup mewah, hum akramu indallah azza wa jalla, adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Wa anna ahlal faqr, dan standar ukuran manusia, bahwa orang fakir, wa ahlal faqr, dan orang miskin, namakanu kadhalika lihwalihim ala Allah, mereka demikian keadaannya, fakir dan miskin, karena kehinaan mereka di sisi Allah. Ini merupakan ma'ayir batilah, standar ukuran yang batil. Difahami? Dan itu jahiliyah. Islam datang menyelisihi karakter ini. Baik. Selesai ya. Masalah yang ke-23. Kita berpindah ke masalah yang ke-24. Masih ada waktu. Jam berapa maksudnya? Lewat berapa? Lewat 9. Masih ada waktu. Dan ini pendek ya. Zuhduhum fil haqi idza kana alaihi du'afa. Mereka enggan ya mengamalkan al-haq apabila dianut oleh orang-orang lemah. Ini karakter orang-orang jahiliyah. Ya, sombong mereka. Jika al-haq itu dianut oleh orang-orang miskin, orang-orang lemah, mereka tidak mau mengamalkannya. Kata Syekh rahimahullah, al-mas'alatu rabi'ah wal isyru, masalah yang ke-24, tarkud dukhuli fil haq, tidak mau masuk ke dalam kebenaran, idza sabaqahum ilaihi adu'afa, apabila orang-orang lemah mendahului mereka, takabburan wa anafatan, sebagai bentuk kesombongan dan kecongkakan. Ya, ini bentuk kesombongan ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayatnya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya. Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, yarfudunal haqq, menolak kebenaran, idza kana 'alaihi du'afa minan nas, apabila dianut oleh orang-orang lemah. Ya. Oleh karena itu mereka mengatakan, aha ula iman Allah alaihim min bainina. Apakah orang-orang ini yang Allah berikan anugerah atas mereka daripada kami? Aha ulai, ya, yang dimaksud orang-orang ini adalah Habab, Suhaib, Bilal dan Ammar. Ahli tafsir mengatakan, marra al-mala'u min Quraisy. Ada sekelompok pembesar Quraisy marra ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, dan di sisi Rasulullah ada kaum fuqara, yaitu Khabbab, Suhaib, Bilal dan Ammar. Waqalu, dan mereka pembesar-pembesar Quraisy itu mengatakan, ya Muhammad, aradita biha'ulai? Wahai Muhammad, apakah engkau rela ridho dengan orang-orang ini, orang-orang miskin ini? Ya'ni laisu ahlan, laisu aula bil jannati minna, kata mereka. Ya, orang-orang miskin ini tidak pantas mendapatkan surga daripada kami. Nahnu aqdamu minhum, kami lebih dahulu, yakni kami lebih berhak daripada mereka. Fa asyrafu minhum, kami lebih mulia daripada mereka. Haula'i du'afa, orang-orang lemah ini, malahum qimatun, mereka tidak memiliki nilai, wala maqdarun fil mujtama', dan tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Waqad raddallahu alaihim biqawli, dan Allah telah membantah mereka dengan ucapannya, lanjutan ayat ya. Alaisallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur? Allah jalla wa ala la yati hadha din illa liman ahabba, maka Allah tidak memberikan agama ini kecuali terhadap orang yang Allah cintai, walaupun mereka orang miskin, orang fakir. Nah, Allah memberikan taufik kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya, jadi masih ada keterkaitannya dengan masalah sebelumnya. Ya. Amma dunya, adapun dunya, fayutiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'ihi. Adapun dunia, maka Allah berikan dunia itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki, baik dari orang-orang yang Allah cintai maupun dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah selesai 3 masalah ya yang kita baca pada malam ini, dan memang ringkas masalah 22, 23 dan 24. Ya, ingat tugasnya menghafalkan matan-matannya, dan ini pendek, mudah untuk dihafalkan ya. Yang belum ditunjuk tadi kelas 1B, kelas 3 dan kelas 1 Aliyah. Besok malam insyaallah ya. Mau kita insyaallah taala. Naam. Wa naktafi bihadzal qadar. Wa jazakumullahu khairan, tafaddalu.